Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Hafizahullah taala berkata, segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian beliau berkata bahwa pada hari ini kita akan menyempurnakan tentang kisah Musa alaihi salatu wassalam setelah kembalinya beliau dari Bukit Tur, dari Gunung Tur, setelah melakukan miqat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah itu melihat kaumnya yang menyembah berhala dan beliau murka dan kemudian mengambil kepala atau menjanggut kepala saudaranya dan jenggot saudaranya itu Harun, kemudian melemparkan alwah karena saking marahnya. Dan pada hari ini, kata beliau, Hafizullah berkata, kita akan melanjutkan kisah Musa tentang bagaimana sikap beliau kepada kaumnya ini. Dan setelah itu kita akan berbicara tentang bagaimana Bani Israel dengan Baqarah, dengan sapi. Kisah Bani Israel dengan sapi betina. Setelah itu beliau berangkat, setelah beliau, setelah Musa AS memberi nasihat kepada Harun, tentunya dengan keras. Beliau pergi kepada pemimpin kekafiran dan kesesatan, yaitu dia adalah As-Samiri, yang mana dia telah menyesatkan Bani Israel dan telah menghias-hiasi kepada Bani Israel untuk menyembah berhala, menyembah ijil, menyembah anak lembu, ya, anak sapi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, "Qal ma khutbuka ya Samiri?" Ma khutbuka ya Samiri artinya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut, wahai Samiri? Ini perkataan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Samiri. Kemudian Samiri berkata, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Artinya, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Artinya dia melihat malaikat Jibril menunggang kudanya dan mereka yang lain tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh Samiri. Dan dia berkata, faqabattu qabdatan min atharir rasuli fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ya. Dia berkata, kemudian aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, dari jejak kudanya Jibril yang menginjak ke tanah, ya. Artinya kudanya Jibril ini tidaklah menginjak ke tanah, ya, melainkan menimbulkan atau tanah tersebut menjadi hijau. Lalu dia ambil segenggam tanah tersebut dan kata dia, aku melemparkannya ke dalam api, artinya ke dalam emas yang sedang dipanaskan, ya, yang sedang diluluhkan. Kemudian dia berkata, wa kadzalika sawwalat li nafsi, demikianlah nafsuku membujukku, demikianlah nafsuku membujukku. Ini jawaban dari Samiri ketika Nabi Musa alaihi wasallam bertanya, fama khutbuka atau ma khutbuka ya Samiri, apa yang mendorong engkau untuk melakukan hal itu, wahai Samiri? Dia berkata, syaitan, ya, telah menggodaku dan syaitan, kata syaitan, telah menggodanya dan menghiasinya ketika melihat Jibril berada di atas tunggangannya, berada di atas farasnya, ya. Yang mana setelah itu dia mengambil asar dari bekas dari kuda tersebut, kemudian dilemparkan ke mas yang waktu itu dilelehkan untuk dijadikan bentuk seperti bentuk lembu, ya. Ini makna dari wakadzalika sawwalat li nafsi. Kemudian Musa membantah perkataan Samiri, ya. Dan ini di Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam perkataannya, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Qala fadhhab, pergilah, ya. Pergilah sana wahai Samiri. Artinya menjauhlah, menyingkirlah, ya. Menyingkir dari saya atau menyingkir dari kami. Ya, selama engkau hidup, selama engkau masih hidup, menyingkirlah anda. Kemudian beliau berkata, fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Ya, ini adalah doa dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan doa kejelekan kepada Samiri, ya. Yang mana Musa berkata, ya, pergilah engkau wahai Samiri, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, ya. Kalimat la misas, makna dari perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam la misas, ya, artinya alla tamus ahadan wa la yamussuka ahadun, ya. Artinya engkau tidak akan bisa menyentuh seseorang dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhmu. Artinya tidak ada yang bisa kau sentuh dan orang lain pun tidak akan menyentuh engkau. Artinya apa? Artinya engkau tidak bisa dekat dengan siapapun dan siapapun tidak bisa dekat dengan engkau. Ini adalah kehinaan yang dialami oleh Samiri di dunia ini, di mana dia terasing, ya, hidup menyendiri, terasing dari manusia, ya. Dan ulama atau mufassirin berkata, al-mufassirun, para penafsir berkata, idza massahu ahad asabathu huma, apabila ada yang menyentuh, ada seseorang yang menyentuh Samiri ini, maka dia akan terkena dengan atau apabila dia disentuh oleh seseorang, idza massahu ahad, apabila dia disentuh, ya, oleh seseorang, maka akan terkena dengan demam, ya, penyakit demam, ya, panas badannya, ya, dan demam, ya. Ini sebagaimana perkataan ahli tafsir tentang makna dari la misas. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah azab yang diterima oleh Samiri di dunia. Adapun di akhirat nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menghikayatkan tentang perkataan Musa, wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Ya, wa innalaka mau'idan lan tukhlafa, yang artinya dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat nanti, ya, yang tidak akan dapat engkau untuk menghindarinya, ya, yang tidak bisa dihindari oleh engkau, ya. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafa, ini di akhirat, ya. Artinya, bagaimana perkataan Jazaz yang tadi beliau katakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas engkau dengan balasan yang buruk karena perbuatan yang telah engkau perbuat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alaihi 'akifa." Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa. Wahai Samiri, kata Musa alaihi wasallam, lihatlah ke ilahmu, ke sesembahanmu itu. Ya, yang kau tetap menyembahnya, engkau tetap beriktikaf diam untuk menyembahnya. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam? Ya. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, lanuharriqannahu. Niscaya kami akan bakar dia. Ya, kami akan membakarnya. Tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Kata Musa alaihi salatu wasalam, kemudian kami akan menghamburkannya, menghamburkan abunya maksudnya ke dalam laut. Ini kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian membakar ya ilah sesembahan yang batil ini, ilah maz'um, ya, ilah yang batil ini dibakar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Rijal, ya, anak lembu yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sanggup menahan dirinya ketika dibakar oleh Nabi Musa alaihi wasallam, ya. Nabi Musa alaihi wasallam ingin membuktikan bahwa di depan Bani Israel bahwa sesembahan yang mereka sembah ini batil. Ya. Sesembahan yang mana mereka sudah mencintai dalam hati mereka ini batil, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, tidak bisa menolak dari dirinya bahaya, tidak bisa membela dirinya ketika Musa bakar, ya, sesembahannya terhina, ya, dan tidak bisa menolak dari dirinya ketika dilempar abunya ke lautan. Ini Musa alaihissalam maksudkan untuk menjelaskan kepada mereka, kepada Bani Israel akan batilnya sesembahan mereka. Ya, maka jelaslah bagi setiap orang yang punya atau memiliki hak kebenaran tahu bahwa apa yang mereka sembah dari lembu ini adalah merupakan kebatilan yang tidak berhak untuk diibadahi, ya, dan sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Musa selanjutnya, dikatakan Musa berkata sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an menjelaskan ilah yang hak, sesembahan yang hak, ya. Musa berkata, innama ilahukumullah. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah Allah. Alladhi la ilaha illahu. Yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Dan ilmunya luas, mencakup segala sesuatu. Nabi Musa alaihi wasallam menjelaskan kepada Bani Israel bahwa ilah kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Allah lah yang berhak untuk dicintai. Allah lah yang berhak untuk kita berharap. Dan Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah lah yang berhak untuk ditakuti. Dan Allah lah yang berhak untuk diminta doa kepadanya. Dan tidak ada yang bisa atau sanggup dimintai doa siapapun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui atau meliputi tentang Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada hamba-hambanya dengan seluruh ni'am, ya. Huwallazi manahal 'ibad sa'iran ni'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya seluruh nikmat-nikmat. Wa yadfa' anhum sa'iran niqam, dan Allah Subhanahu wa taala yang mencegah, menghalangi dari seluruh hamba, dari hamba-hamba, seluruh niqam, seluruh musibah, ya, seluruh mara bahaya. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illa hu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Musa, para pendengar Allah menyaikan, Musa marah terhadap Bani Israel, ya, terhadap Bani Israel yang menyembah lembu, menyembah anak sapi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang yang tidak bertobat dari mereka. Allah hukumi mereka dengan kehinaan di dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Dan ini merupakan kehendak Allah dan sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau melainkan akan memastikan bahwa orang yang bermaksiat, orang yang menyelisihi perintah Allah, orang yang menyelisihi aturan Allah, orang yang melakukan kesyirikan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala hinakan. Dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladhina attakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya, sebagai ilahnya, Allah subhanahu wa ta'ala berkata atau berfirman, kelak akan menerima kemurkaan ghadab, kemurkaan dari Rabb mereka, wazillah, dan kehinaan di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang menyembah berhala anak sapi ini akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat iftira, berbuat kebohongan. Ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang melakukan tindakan ini atau menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini akan Allah hinakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Dan ini merupakan doa, ya, atau seperti doa yang ada, seperti yang apa yang ada dalam doa, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'izzu man 'adait wa la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan menjadi mulia apabila orang itu memusuhi engkau. Ya. Wala yadhillu man walait. Dan tidaklah terhina orang yang berwala, loyal kepada engkau. Ya, artinya tidaklah terhina orang yang kau loyal kepadanya. Dan tidaklah akan menjadi mulia orang yang engkau musuhi. Artinya orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah memusuhi orang tersebut, maka dia akan menjadi hina, zillah dalam kehidupan dunia. Sebagaimana apa yang Allah katakan tentang penyembah berhala berupa anak sapi ini dari pengikut Bani, dari kalangan Bani Israel. Sehingga para ulama berkata, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika najzi al-muftarin." Demikianlah kami balas, ya. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Perhatikan para pendengar Allah muliakan. Ada perkataan Syekh yang sangat bagus sekali dalam firman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika najzil muftarin." Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mengadakan kebohongan. Beliau berkata bahwa para ulama berkata, ya, ini merupakan dalil, ya, tentang masuknya pelaku bid'ah, ya, dalam ayat ini, bahwa pelaku bid'ah pun, ya, akan terkena dengan ini. Karena pelaku bid'ah, sahibul bid'ah, orang yang atau ahlul bid'ah adalah orang yang muftarin ala Allah, mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kadzibun ala Allah, orang yang berdusta, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku bid'ah atau maka sahibul bid'ah ini akan mendapatkan apa yang Allah sifati dalam ayat yang mulia ini. Dan Allah telah melarang kita untuk mengatakan kedustaan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib. Hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allah alkadhib. Innal ladhina yaftaruna 'ala Allah alkadhib la yuflihun. Ya? Janganlah kalian berkata dengan apa-apa yang kalian sifati dengan lisan-lisan kalian dengan kedustaan. Ya. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Agar kalian mengadakan kedustaan terhadap Allah. Ya. Mengatakan ini halal, mengatakan ini halal, ini haram menurut kalian. Kemudian Allah katakan innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun. Tidak akan beruntung. Ya. Orang yang mengadakan kedustaan terhadap dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala mengatasnamakan agama Islam, dia akan mendapatkan kehinaan. Tidak akan beruntung orang itu. Kemudian Syekh berkata, tetapi merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat orang yang bertobat. Ya. Sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Tawwabun Ghafur. Allah penerima taubat dan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim." Yang artinya, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, "Tsumma tabu," kemudian mereka bertobat dan beriman, niscaya setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim." Sesungguhnya Rabb kamu setelah itu Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerima orang-orang yang bertobat dari keburukan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman bahwa Islam adalah sebagai din, dan beriman bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul. Orang-orang yang mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb segala sesuatu dan Rajanya. Orang-orang yang demikian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka dan menerima taubat mereka. Mahma balagha dhunubuhum. Ya. Sebesar apapun dosa mereka, dengan syarat mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan ampuni mereka. Kemudian ketika mereka mengetahui akan kesesatan mereka, ya, mereka ingin bertobat dan mereka mendatangi Musa alaihissalatu wassalam dan meminta tobat. Kemudian Allah wahyukan kepada Musa, Allah berikan wahyu kepada Musa bahwasanya Allah tidak akan menerima tobat melainkan apabila Allah menerima tobat mereka kecuali dengan syarat, Allah menerima tobat mereka dengan syarat bahwa mereka membunuh diri mereka. Ya. Fa in qatalu anfusahum, apabila mereka membunuh diri mereka, maka Allah terima tobat mereka dan ini merupakan kafarat dari dosa yang mereka lakukan. Ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum ul'ijla fatubu ila bari'ikum. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kalian. Kalian menyembah anak sapi tersebut. Fatubu ila bari'ikum. Maka bertobatlah kepada Rabb kalian, kepada Allah. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Hal itu lebih baik untuk kalian di sisi Allah, di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat dan maha penyayang. Maka ketika mereka melakukan apa yang diminta, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Dan dikatakan bahwa terjadi pembunuhan besar, artinya kematian yang besar dari kalangan Bani Israel. Beliau berkata tadi, 70 ribu jiwa meninggal dengan bertobat tentunya sebagai kafarat atas perbuatan dosa mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. Ya. Inilah apa yang disampaikan oleh Syekh tentang apa atau sikap Nabi Musa alaihi wasallam dengan Bani Israel dan tobat mereka. Nah. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam merasa tenang, dan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak marah, artinya merasa tenang dari kemurkaan yang muncul setelah amarah Musa Nabi setelah amarah Nabi Musa alaihissalatu wassalam mereda, beliau mengambil lagi al-wahnya, artinya mengambil lagi lauh-lauh lembaran-lembaran Taurat itu, yang mana di dalam tulisannya terdapat rahmat, ya. Dan di mana beliau berkata di dalam al-wah tersebut, ya, ada hidayah yang besar, ada penjelasan yang hak, penjelasan dari yang benar, penjelasan kebenaran dari kebatilan. Di dalamnya ada penjelasan tentang amal-amal kebaikan dan tentang amal-amal keburukan. Di dalamnya ada penjelasan tentang akhlak, tentang adab-adab, dan di dalamnya ada penjelasan tentang kebahagiaan bagi orang yang mengamalkan isinya, kebahagiaan di dunia bagi orang yang mengamalkan isinya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Sesungguhnya hukum-hukum yang ada dalam Taurat, dalam lembaran-lembaran tersebut, yang sanggup untuk mengambil faedah darinya adalah orang yang Allah sifati dengan sifatnya "Illadzina hum li rabbihim yarhabun", dalam firman-Nya "wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun", yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Perhatikan kalimat lilladzina li rabbihim yarhabun. Bagi orang-orang memiliki rasa takut, bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Inilah sifat orang yang akan bisa mengambil faedah dari apa yang ditulis. Adapun selain ini, selain orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia melainkan menambah dia ini ingkar dan lari. Dan ia akan menjadi bumerang di akhirat nanti. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, ketika mereka telah sadar, ketika Bani Israel telah sadar, maka Musa alaihissalam memilih 70 orang dari orang yang terbaik dari kalangan Bani Israel untuk meminta uzur, ya, memohonkan tobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka berangkat ke tempat yang dijanjikan untuk melakukan miqat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka hadir di tempat tersebut, ya, mereka melakukan kesalahan. Asaul adab, ya. Mereka melakukan adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Wahai Musa, tampakkanlah kepada kami Allah, tampakkanlah kepada kami Allah dengan jahrah." Artinya langsung tanpa perantara. Ya. Maka tentunya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka dengan gempa yang dahsyat sehingga mereka semua binasa. Halaku jami'an. Ya. Matu an akhirihim. Semua mereka itu binasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doanya, "Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna." Ya. Musa alaihissalatu wassalam berkata, "Wahai Rabbku, Jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka. Tentulah engkau akan binasakan mereka dan aku sebelum ini. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami. Kalimat sufaha adalah du'afa'ul uqul, orang-orang yang lemah akalnya. Ai Musa alaihissalatu wassalam berkata, atuhlikuna bima fa'alat sufaha'u minna. Kemudian beliau pun berdoa, in hiya illa fitnatuk udillu biha man tasha'u wa tahdi biha man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Musa alaihissalatu wassalam berkata, in hiya illa fitnatuk, itu hanyalah cobaan dari engkau. Tudillu biha man tasyang, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah pemimpin kami. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Warhamna, dan kasih sayangilah kami. Berilah kami rahmat. Wa anta khairul ghafirin, dan engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Ini adalah doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah halim, Allah ghafur. Ya, Musa alaihissalatu wassalam memberikan minta uzur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tadi perkataan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau akan menghancurkan, membinasakan kami dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah akal di antara kami? Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan demikian. Dan Musa alaihissalatu wassalam bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataannya yang tadi dibacakan. Dengan perkataan, anta khairu man ghafar, wahai Allah, engkaulah sebaik-baik zat yang bisa mengampuni. Khairu man a'ta, sebaik-baik zat yang bisa memberi, dan sebaik-baik yang bisa merahmati. Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang arhamur rahimin, yang paling pengasih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Musa alaihissalatu wassalam menyempurnakan doanya dengan doa beliau, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Kemudian Musa berkata, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, Allah berkata, qala azabi usibu bihi man asya', sesungguhnya azabku akan aku timpahkan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luas mencakup segala sesuatu. Fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakaa walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan aku akan tetapkan rahmatku ini bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menunaikan zakat, dan mereka itu beriman kepada ayat-ayat kami. Maksud daripada menunaikan zakat diantaranya adalah mensucikan diri mereka, atau mereka menunaikan zakat yang telah diwajibkan atas mereka. Ini sifat orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan beri rahmat kepada mereka. Inilah para pendengar tentang kisah Bani Israel, ya, yang menyembah patung berupa anak sapi, kemudian kisah tentang Samiri dan kisah tentang kebodohan mereka yang tadi yang menyembah anak sapi dan permintaan mereka kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk melihat Allah dengan langsung, dan tentunya tidaklah mereka akan sanggup melihatnya sehingga mereka mati semuanya. Tidak ada yang sanggup untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka sanggup? Sedangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat, ya, anzur ilaik, kemudian diperintahkan untuk melihat gunung, dan gunung itu hancur, ya, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam pingsan, ya. Apabila Nabi Musa saja seperti ini, maka bagaimana dengan mereka yang mereka minta melihat Allah dengan langsung tanpa perantara, ya? Oleh karena itu mereka binasa semua, ya. Dan kalaulah bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan kemudian doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam, niscaya mereka akan tetap seperti itu, tetap meninggal sampai hari kiamat. Naam ya Syekhana. Kemudian beliau berkata bahwa sekarang kita akan bersama dengan kisah yang lain, kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan Bani Israel, ketika didapati ada salah satu yang terbunuh di antara mereka dan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Musa, tentunya Nabi Musa atas perintah Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih baqarah, menyembelih sapi. Kisah tentang sapi ini adalah kisah yang sapi betina ini adalah kisah yang sangat aneh, kisah yang sangat menakjubkan, kisah yang di dalamnya ada dalil yang sangat menakjubkan dan mengagumkan. Di dalamnya ada penjelasan tentang kudratullah, tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya merupakan ayat di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghidupkan orang-orang yang mati. Akan tetapi ternyata mereka Bani Israel tidak sanggup untuk mengambil ibrah dari apa yang mereka alami. Bahkan hati mereka sempit, hati mereka semakin keras, bahkan lebih keras daripada batu. Hal ini dikisahkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya dahulu ada dua kota di Bani Israel, ada dua kota. Salah satunya kota ini memiliki benteng dan pagar, artinya betul-betul terjaga. Dan kota yang lain tidak terjaga, tidak ada bentengnya. Kemudian penduduk kota yang kotanya ini terbentengi, ya, artinya kota yang dibenteng ini memiliki pintu-pintu, ya. Kemudian di saat sore hari mereka masuk dan mereka melihat dari rumah-rumah mereka kejauhan keluar, dan ternyata mereka melihat suatu hari melihat ada orang yang meninggal di dekat bentengnya Indasur Madinatihim, atau di samping pagar benteng kota mereka. Kemudian mereka berkata, orang-orang yang atau penduduk negeri, penduduk kota yang tidak memiliki pagar atau benteng, berkata kepada penduduk yang memiliki, yang kotanya ini ada bentengnya, wahai kalian, kalian telah membunuh sahibana, sahabat kami. Ya, ini mereka menuduh kepada penduduk kota yang memiliki benteng. Dan di sampingnya ada anak dari saudaranya, artinya ponakannya, ponakan dari yang terbunuh ini. Kemudian mereka, anak atau ponakan ini berkata kepada penduduk tersebut, kalian telah membunuh paman saya. Kemudian mereka jawab bahwasanya kami tidak membunuhnya. Kami telah menutup benteng ini dan semenjak kami tutup, kami tidak mengetahui dan bukanlah kami pembunuhnya. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada mereka agar mereka menyembelih sapi betina. Apabila kalian ingin mengetahui siapa pembunuhnya, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka agar mereka menyembelih sapi. Akan tetapi para pendengar Allah muliakan, mereka merasa heran. Apa hubungannya sapi dengan mayit ini? Dan mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihi wasallam tentang sifat sapi tersebut, ya. Ditanyakan tentang umurnya, ditanyakan tentang warnanya, ditanyakan tentang keadaannya. Jika saja mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah atau dan oleh Nabi Musa kepada mereka, niscaya tamal maksud, sempurnalah maksudnya dan telah terpenuhi. Tetapi ternyata mereka menyusahkan diri mereka sendiri, maka Allah susahkan diri mereka. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa alaihissalatu wasalam memperolok-olok mereka. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalatu wasalam, atattakhidhuna huzwa? Qalu, atattakhidhuna huzwa? Mereka berkata, apakah engkau wahai Musa menjadikan kami buah ejekan? Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam menjawab, qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Artinya, aku tidak mengejek kalian. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Law akhudhu adna baqarah iktafa biha. Kalau seandainya mereka mengambil bakor apa saja, bahkan bakor yang terendah, maka hal itu mencukupi. Akan tetapi kata Ibn Abbas, mereka menyusahkan diri mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menyusahkan mereka. Mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam tentang umur dari sapi tersebut. Mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata kepada Nabi Musa, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Maksudnya umurnya, ya, bagaimana umurnya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, يقول إنها بقرة لا فارض. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak juga muda. Awan baina dzalik, artinya pertengahan antara hal itu. La farid, tidak tua, wala bikr, tidak juga muda. Fa'alu ma tu'marun. maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam tentang launnya, tentang warnanya. Maka Allah mengkisahkan tentang hal ini, ya, mereka bertanya tentang warnanya, apakah warnanya itu putih atau hitam atau merah apa kuning, ya. Allah menghikayatkan tentang perkataan mereka, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, untuk kami agar menjelaskan kepada kami apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faki'un launuha tasurrun nadhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang safra. Kemudian faki'un launuha, yang kuningnya tua warnanya, kuning tua warnanya. Tasurrun nadhirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Para pendengar Allah muliakan, semakin sulit, ya, diberikan gambaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga hal. Yang pertama safra, yang pertama warnanya kuning, yang kedua fakia, yang sangat tua kuningnya, yang ketiga tasurun nadhirin, orang yang memandangnya itu senang melihat sapi tersebut. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam tentang sapi yang akan mereka sembelih. Apakah sapi tersebut sudah dipekerjakan atau belum? Allah hikayatkan, qad'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insha'allahu la muhtadun. Kemudian mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, untuk kami agar menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insyaAllah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Mereka berkata, istibah, ya, padahal sesungguhnya mereka tidak mau melakukan. Ya, innama huwa ta'annut wa tabatu, artinya mereka berlambat-lambat dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Musa alaihissalatu wassalam menjawabnya, qala innahu yaqul innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la taskil harfa musallamatun la shiyata fiha. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, musallamah, tidak cacat. La syiyata fiha, dan tidak ada belangnya. Maka setelah itu mereka berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka berkata, al an ji'ta bil haqq. Sekarang engkau wahai Musa telah membawa kebenaran. Ini perkataan Bani Israel yang kurang adab, ya, kurang ajar kepada Musa alaihi salatu wasalam, su'ul adab. Padahal Musa alaihi salatu wasalam telah membawa al-haq fi awal marrah, ya. Dari awal Musa alaihi salatu wasalam membawa kebenaran. Lihat bagaimana kurang ajarnya mereka Bani Israel kepada nabinya, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dengan perkataan qalul ana ji'ta bil haqq. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya, mereka memberatkan diri mereka sendiri dan Allah akhirnya memberatkan mereka. Akhirnya mereka menyembelih, ya, hampir saja, yang mana hampir saja mereka tidak melakukannya. Artinya mereka mau menyembelih setelah ba'da juhdin jahid, setelah sangat berat, ya. Ini merupakan dalil celak atas mereka. Mereka ragu untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sapi itu disembelih, ya, maka Musa alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka untuk memukulkan sebagian anggota badan sapi, ya, badan sapi betina itu kepada si mayit tadi. Musa berkata, oh, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idribuhu bi ba'dihā, ya. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Sapi betina yang telah disembelih, dipukullah si mayit tersebut. Ya. Kemudian si mayit itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu oleh Syekh tadi, ya, di mana mayit tersebut hidup kembali, ya, dan audaj, artinya urat lehernya itu bercucuran kembali darah, ya, dan dia ditanya, ya, hidup kembali, si mayit ini hidup kembali dan ditanya, man qatalak, siapa yang membunuh engkau? Setelah bangun kembali, kemudian dia berkata, qatalani fulan, si fulanlah yang telah membunuh saya. Lihatlah para pendengar Allah, ya kan? Ya. Tentang ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati, ya, dan Allah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berakal, ya, agar kalian mengerti. Dan para pendengar Allah menyayangkan, hendaknya kita mengetahui bahwa umat Bani Israel ini adalah umat yang jelek, umat yang busuk, umat yang membangkang, umat yang ingkar, munkiratun jahidah, manusia yang paling membangkang, hatinya paling keras. Kita lihat bagaimana mereka sebenarnya telah melihat ayat-ayat yang sangat besar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang mereka saksikan sendiri. Seperti di antaranya adalah terbelahnya lautan menjadi lautan fanfalak fakana kullu firqin kattawdil azim, ya. Terbelahnya lautan dan setiap belahan itu lautnya seperti gunung yang besar, yang dimana di dalam kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, membinasakan Firaun. Kemudian di antara tanda kebesaran Allah yang mereka saksikan pula adalah di mana tongkat Nabi Musa alaihi salatu wasalam dipukulkan ke batu dan mengeluarkan sumber mata air, ya, 12 sumber mata air. Juga di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat, ya, di antara mukjizat Nabi Musa yang mereka lihat adalah di mana mereka menyaksikan orang yang meninggal hidup kembali ketika yang meninggal ini dipukul oleh mereka dengan sebagian anggota tubuh dari sapi betina. Tetapi para pendengar Allah menyatakan, hendaknya kita tahu akan kekafiran mereka, tidaklah hal itu ya menjadikan mereka beriman, tetapi justru malah menambah kekafiran mereka dan malah hati mereka itu semakin keras dan semakin keras. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashadd qaswah." Kemudian setelah itu kata Allah, hati kalian menjadi keras seperti batu. Aw ashadd qaswah, bahkan lebih keras lagi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah katakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Padahal kata Allah, di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Para pendengar Allah muliakan, sebenarnya satu ayat saja dari ayat-ayat yang tadi itu, atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini cukup untuk menjadikan manusia beriman atau seseorang beriman. Ya. Maka bagaimana dengan mereka ketika mereka melihat ayat-ayat yang banyak yang Allah perlihatkan kepada mereka? Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada kaum mukminin, ya, kepada kaum mukminin agar hati mereka tidak keras seperti kerasnya Bani Israel, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mengetahui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubukum وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, jangan sampai meniru orang-orang Bani Israel. Ya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdoa, di antaranya adalah berdoa dengan doa meminta kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Kemudian dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar dan tidak diijabahi, ya. Dan inilah yang para pendengar yang Allah muliakan yang bisa saya terjemahkan, dan insyaallah taala kata beliau kita akan melanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya berupa kisah Nabi Musa alaihissalatu wasallam bersama Khidir, di yang mana kisahnya ini ada dalam surat Al-Kahfi, ya, yang di dalamnya mengandung hikmah-hikmah. Ini saja yang bisa disampaikan oleh beliau dan bisa saya terjemahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khairan pada Fadlatul Syekh atas dars yang telah disampaikan, juga untuk Ustaz Abi Ala Kurnaidi yang telah menerjemahkan muhadharah yang disampaikan oleh Fadlatul Syekh di kesempatan hari ini. Kemudian Khotol Islam, untuk selanjutnya kami akan mungkin hanya mengangkat satu atau beberapa pertanyaan karena keterbatasan waktu kita. Yang pertama kami angkat dari pertanyaan dari Ibu Dewi. Apakah benar cerita yang mengatakan bahwa mereka, yakni orang-orang Yahudi, mendapatkan sapi itu dengan harga emas berat sapi? Nah, apakah hal ini sahih? Demikian. Nah, تقول السائلة يا فضلة الشيخ هناك قصة أن اليهود يعني بني إسرائيل وجدوا تلك البقرة على وزن الدنانير، على وزن البقرة من الدنانير من الذهب، يعني اشتروا بميزان البقرة من الذهب. فهمتم كلامي يا شيخنا؟ أيوة. هو الرواية تقول حديث ابن عباس، تفسير ابن عباس، أنهم وجدوا ملء مسكها، يعني ملء جلدها ذهبا دنانير، وهذا بهذا المعنى، لأن اللحم والعظم الذي يكون داخل جلدها يعني بمعنى أنهم بوزنها دفعوا دنانير ذهبية. الدنانير يعني لو نحن جئنا وجرمناها وأخذنا جلدها وملأناه دنانير ذهبية لكان هذا وزنا عظيما وكان مبلغا هائلا. أما لا ندري أنهم، ليس في الرواية أنهم وزنوها بما يقابلها ذهبا، وإنما قالوا ملء مسكها يعني جلدها، ملء جلدها ذهبا دنانير ذهبية. نعم. طيب. Para pendengar Allah, ya kan? Tadi ada pertanyaan dari seorang ibu bahwa ada sebuah kisah, apakah benar bahwa Bani Israel membeli sapi tersebut atau mendapatkan sapi tersebut dengan harga emas seberat sapi tersebut. Beliau berkata bahwa ini merupakan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana dikisahkan dalam riwayat tersebut bahwa harga dari sapi yang diambil oleh Bani Israel untuk menebus atau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi, harganya adalah kulit dari sepenuh dari kulit sapi diisi dengan emas, ya. Dan dengan makna ini, maka ini masuk ke dalam riwayat ini, ya. Jadi beliau berkata bahwa emas dan dari dinar-dinar, ya, uang-uang dinar dimasukkan ke dalam kulit sapi, ya, dari sapi tersebut, ya, itu apabila dipenuhi dengan dinar-dinar kulit sapi tersebut, niscaya kata beliau ini merupakan timbangan yang sangat besar dan harga yang sangat mahal sekali, ya, dan sangat besar, ya. Ini semakna sebenarnya. Akan tetapi dengan lafaz, ya, yang tadi disebutkan, ya, beliau berkata kami tidak mengetahuinya karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka menimbangnya sama, ya, harganya dengan emas, ya, seberat sapi tersebut, ya. Ini beliau menjawab dengan perkataan beliau tersebut. Nah, Nah, jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir kami angkat, pertanyaan dari pendengar juga masih dari pesan singkat. Ya Syekh, sebatas apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin terhadap permasalahan syariat yang boleh dipertanyakan karena kekhawatiran terjerumus ke dalam cara-cara Yahudi dalam banyak bertanya terhadap permasalahan agama. Jazakallahu khairan, Syekh. Beliau menjawab bahwa Bani Israel atau pertanyaan Bani Israel ini adalah pertanyaan ta'annud dan inad, ya, pertanyaan ta'annud dan inad, artinya pertanyaan yang muncul dari pembangkangan, ya, dan tidak ada rogbah, tidak ada keinginan untuk mengamalkan dari apa yang mereka tanyakan. Mereka bertanya dalam rangka ingin keluar, ya, dari takalif, ya, dari beban-beban syariat. Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Adapun umat kita, umat Islam, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kita dengar, kemudian kita taat. Dan kita tidak berkata seperti perkataan Bani Israel kepada nabinya, kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Rabbmu, faqatila, kemudian berperanglah, kami hanya ingin duduk di sini saja. Adapun umat Islam tidak seperti apa yang mereka katakan kepada Nabi mereka. Tetapi hendaknya kita tidak memperbanyak pertanyaan kecuali apa yang memang kita butuhkan, kata beliau. Dan dalam hadis Nabi menjelaskan kepada kita bahwa dibenci tiga hal, ya. Dibenci tiga hal. Yang pertama, kil wa qal. Ya, kil wa qal, dikatakan dan berkata, artinya perkataan-perkataan yang tidak bermakna, banyak ngomong, ya, banyak ngomong tapi tidak bermakna, ya, ini qil wa qal, banyak berkata, ya, dan seterusnya, jadi perkataan yang tidak punya arti. Kemudian kathratus soal, banyak bertanya, ya, ini banyak pertanyaan, juga pertanyaan tidak berarti. Kemudian idha'atul mal, yang ketiga idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ini tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh nabinya alaihi salatu wasalam. Inilah, kata beliau, ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya. Dan inilah juga yang bisa saya terjemahkan para pendengar Allah muliakan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf apabila ada terjemahan yang kurang. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.